أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim. Dan ini nikmat. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin bertambah. Dan itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat yang tidak asing di telinga kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh. Dengan lamu taukid dan nun al-musyaddadah. Maknanya lam yang digunakan untuk menunjukkan kesungguhan. Nun yang musyaddadah, yang bertasydid juga menunjukkan kepada penekanan kesungguhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, sungguh-sungguh, pasti-pasti bahasa kita. Lazidannakum, aku akan tambah nikmat itu jikalau kalian bersyukur. Tetapi ingat ya kaum muslimin, nikmat itu bisa berubah, bisa hilang. Dan bahkan bisa berubah dengan azab ketika kita mengkufurinya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jikalau kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangat dahsyat. Bukan hanya hilangnya nikmat. Bukan hanya kalau sekedar hilangnya nikmat. Dari kaya menjadi miskin. Dari sehat menjadi sakit. Kalau itu tok ringan. Yang ada dalam ayat ini bukan hanya itu. Inna adabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya adabku sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa nikmat itu ketika tidak disyukuri akan berubah menjadi adab bagi orang tersebut. Di antara bentuknya kaum muslimin tidak syukur terhadap nikmat adalah Allah limpahkan nikmat kepada kita, ternyata kita malah justru melakukan maksiat dan dosa. Seorang diberi nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmat yang banyak, wahya, dan dia wahwa ya'sillaha Azza wa Jalla, ternyata dia bermaksiat. Semakin tambah nikmat, semakin maksiat. Semakin tambah rezeki, semakin jauh dari masjid. Semakin dekat dengan maksiat. Ini azab ini. Rupanya tah iya rezeki. Yang digambarkan dengan uang atau jabatan. Tetapi itu aslinya azab min Allah. Itu namanya istidraj. Bahasa kitanya sedang dilulu. Dikasih nikmat yang banyak. Tidak dikurangi, bahkan mungkin ditambah, tetapi pada ujungnya hilang barokah hartanya, hilang barokah umurnya, hilang barokah kesehatannya, hilang barokah jabatannya, walaupun dia punya kesehatan, dia punya harta, jabatannya bertambah, hilang barokahnya. Apa itu barokah? Khairun katsir, dikatakan hilang barokah. Hilang kebaikannya. Malah justru rizki, jabatan, kesehatan yang dia miliki membawa dia semakin terpuruk pada maksiat dan dosa. Itu bukan namanya nikmat, tapi itu namanya nikmah, kemurkaan. Sehingga harus kita bedakan oleh kaum muslimin. Tatkala kita mendapatkan rizki dari Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat rezeki yang melimpah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat, betul-betul nikmat min Allah. Itu pemberian nikmat. Ditandai dengan semakin mendapatkan nikmat, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau limpahan rezeki, jabatan yang bertambah tinggi, ya, itu malah justru menjauhkan seorang dari ibadah kepada Allah, maka itu bukan nikmat wa kaum muslimin, itu malapetaka. Malapetaka. Waspadalah, karena hal itu adalah ujian bagi seorang hamba. Rizki itu ujian. Rizki itu apa? Ujian. Walanabluwannakum, sungguh-sungguh aku akan uji kalian. Bisyari wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Sebagai bentuk fitnatan. Ujian. Sakit ujian, sehat ujian. Miskin ujian, kaya juga ujian. Jangan dianggap Allah mencintai manusia ketika limpahan rezekinya itu bertambah. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Ya. Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku karena Allah melimpahkan rezeki kepadaku. Lah, tidak seperti itu. Itu bukan tanda Allah mencintaimu. Rizki itu min Allah, tergantung setelah dapat rizki, semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah. Maka itulah waikum muslimin yang menjadi titik berat kita. Bersyukurkah kita? Ditandai dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bertambahnya rezeki? Atau kufurkah kita dengan ditandai semakin jauh dari Allah dengan tambahnya rezeki? Semua itu akan berujung. Kalau syukur, lazidannakum, aku pasti akan tambah. Kalau kufur, inna adabi lasyadid. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita lanjutkan pembahasan mulakhasul fikhi, masih pada pembahasan tentang kepengurusan jenazah, pada sampai pada ucapan beliau, wa tahrimu ziaratin nisa lil kubur, dan diharamkan para wanita untuk ziarah kubur. Liqali alaihi salatu wasalam, hal ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la'anallahu zairatil qubur wal muttakhidin 'alayha al masajid was-suruj. Allah melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur, dan Allah melaknat mereka-mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan Allah melaknat mereka-mereka yang memasang lentera atau cahaya kahrabaiyah, listrik, sebagai penerangan di kuburan. Itu hukumnya dilarang dalam agama kita. Telah kita lewati pembahasan ini, bahwa wanita dalam syariat kita dilarang untuk berziarah kubur, walaupun di sana ada pembahasannya. Disebutkan pembahasan ini panjang lebar dalam kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid. Apa hukum wanita ziarah kubur yang dikutuk dan dilarang dalam agama kita adalah seorang wanita yang sering ziarah kubur. Dengan lafaz hadis Nabi, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang zawarah. Zawarah dengan fa'al. Fa'alat, yakni seorang wanita yang sering ziarah kubur. Ini dilarang. Adapun kalau sesekali, maka hal itu diperbolehkan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berziarah kubur. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan anaknya yang meninggal dunia. Nabi tidak mengingkari ziarahnya dia, berkeberadaan dia di samping kuburan putranya. Cuma Nabi mengingatkan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai seorang wanita. Yani jangan melakukan hal yang haram disebabkan karena meninggalnya anakmu. Tetap bertakwa kepada Allah. Jangan kau melakukan hal yang dimurkai Allah dengan sebab musibah meninggalnya anakmu. Wasbiri dan bersabarlah. Itu yang disebut oleh Nabi ketika mendapati seorang wanita sedang berada di samping kuburan anaknya. Wanita tersebut ternyata tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka wanita itu mengatakan, ilaika anni, pergi engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau bicara kayak gitu kan karena kamu tidak terkena musibah semisal yang menimpaku sekarang ini. Ya kayak di antara kita kalau dinasihati sabar, sabar, sabar, sabar. Ora kena ya sabar, sabar. Ini bahasa kitanya. Sang wanita ini pun seperti itu. Ilaika anni, enyang kok, pergi kau dariku. Wanita ini menangis. Tabki inda qabrin, menangis di samping kuburan anak. Maka wanita tersebut diberitahukan, innahu nabi. Tadi yang bicara itu Nabi Muhammad SAW. Maka wanita tersebut ketakutan yang amat sangat luar biasa. Akhirnya dia pun beranjak langsung menuju rumah Nabi SAW. Dan tidak didapati adanya penjaga di depan pintu rumah Nabi. Padahal beliau presiden. Atau raja. Khalifah. Rasul. Penguasa. Orang nomor satu. Tanpa adanya pengawal. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat tawadhu. Maka wanita tersebut datang kepada Nabi. Walam tajid al-bawwabin. Tidak mendapati adanya seorang sahabat di depan pintu rumahnya Nabi. Tidak ada penjaga di waktu itu. Maka wanita tersebut mengatakan, ana lam a'rifka. Aku tadi tidak mengenalimu, wahai Rasul. Maka Rasul kemudian menasihati kembali. Seraya beliau mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya tak lain kesabaran itu diperintahkan itu dari semenjak awal musibah menimpa. Adapun kalau sudah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, kok kemudian sabar, ya memang sudah seharusnya Pak. Masa nangis baik, ditangis orang mungkin balik maning. Ya. Maka kesabaran itu dari semenjak sadamatil ula. Tertimpa pertama kali, benturan pertama kali, itu sudah harus sabar. Dan itu yang dituntut dalam agama kita. Nah, Nabi tidak mengingkari wanita tersebut keberadaannya di kuburan. Tetapi lebih selamat adalah wanita jangan ziarah kubur. Karena ada pembahasan di sana sebagaimana disebutkan Syekh Shalih Fauzan. Sebagaimana dilaksanakan hal ini yang berkaitan dengan kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi, samping agak jauh. Karena pelebaranlah yang menyebabkan seakan-akan nyambung antara makam Baqi dengan Masjid Nabawi. Padahal tidak. Di situ ada jeda jalan yang pernah ke sana ada undak-undakan yang tentunya naik dan turun. Itu sebagai pembatasnya. Jangan dianggap kuburan Baqi persis di samping di Masjid Nabawi. Tidak. Itu jauh, Pak. Aslinya jauh. Nah, dilaksanakan hadis ini yang tadi disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sana. Sehingga para wanita tidak diperbolehkan untuk masuk ke makam Baqi. Dikarenakan apa? Ilahnya, penyebabnya diantaranya adalah karena jiwa mereka lemah. Sangat dikhawatirkan mereka berniahah tatkala ziarah kubur. Niahah itu apa? Menangis dengan mengeluarkan suara. Itu sudah termasuk niahah. Menjerit, histeris. Itu termasuk niahah. Menangis yang diperbolehkan hanya semata matanya berkaca-kaca, berlinangan saja, tanpa mengeluarkan suara jeritan atau suara isakan tangis yang berlebih. Tidak diperbolehkan. Nabi SAW menyebutkan hal itu dalam peristiwa ketika putra beliau meninggal dunia, yang bernama siapa? Ibrahim, di pangkuan beliau. Kemudian mata beliau berlinangan, mengeluarkan air mata. Salah seorang di antara sahabat yang sama bin Zaid atau yang lainnya bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Ada apa dengan ini ya Rasulullah?" Yani, mengapa engkau menangis? Maka Rasul mengatakan, "Al-qulubu tahzanu wal-uyunu tadma'u wa la naqulu illa ma radiya Rabbu." Hati-hati kami bersedih. Mata-mata kami berlinangan air mata. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, kalau sudah mengeluarkan kata-kata tangisan yang berlebih, apalagi jeritan, apalagi kalimat yang menunjukkan ketidaksabaran, ya, maka ini sudah masuk niat. Dan seringnya wanita itu tidak bisa menahan hal ini. Tidak bisa mencegah jiwanya terlarut dalam kesedihan yang menyebabkan terjadinya apa? Niyahah. Karena itu para wanita diharamkan, sudah kita lewati bahasanya itu apa? Tidak boleh mengiringi jenazah. Tidak boleh mengiringi apa? Jenazah. Dikarenakan mengiringi jenazah itu memiliki sebuah detik-detik terakhir pelepasan yang kadangkala wanita semaput. Ngogotongan. Sekalian gawak kena keranda sing loro, Pak. Kadangkala wanita menangis di tengah jalan. Atau bahkan ketika si mayit dimasukkan ke liang lahat, wanita tersebut histeris. Itu semuanya menunjukkan kebenaran hadis ini, bahwa wanita memang dilarang untuk apa? Mengikuti tabi'ul janais. Mengikuti jenazah ketika dimakamkan. Setelah kita lewati juga pembahasan dalam hadis yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan, la'natullah 'alal yahudi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur amyahim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara di mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Salah satu di antara perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara serta musyrikin yang disebutkan Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masail Jahiliyah adalah bab ini. Menyembah kuburan. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dua hal ini menjadikan masjid sebagai tempat, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dibangun padanya masjid atau dilakukan ibadah padanya, ini ternyata sudah kebiasaan Yahud dan Nasara. Idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjid. Nabi kita mengatakan, apabila ada orang soleh di tengah-tengah mereka mati, maka mereka akan membangun peribadatan atau tempat peribadatan di kuburannya orang yang soleh itu. Hadis ini lebih umum, bukan hanya para nabi. Orang soleh. Itu pun terjadi di tengah-tengah umat muslim. Orang-orang yang menegakkan atau mendirikan masjid di atas kuburan orang yang soleh. Kalau tidak menegakkan atau membangun masjid, mereka melakukan ibadah di sekitar kuburannya orang yang soleh. Dan dua-duanya dikutuk dalam agama kita, dilarang. Walaupun mereka mungkin beralasan ini kan demi memuliakan tuan guru, atau dalam rangka berbakti kepada sesepuh kita, ataupun apapun alasannya, itu diharamkan. Alasan itu kaum muslimin sudah ada di zaman siapa? Nuh. Ketika Wajwa Yahud Yahud dan Nasr mati dalam waktu yang bersamaan, manusia merasakan kesedihan yang teramat besar. Dikarenakan mereka adalah rijalun salihun, orang-orang yang saleh, yang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan tauhid mereka ini kaum muslimin. Wajwa Yahud Yahud dan Nasr tidak mengajarkan kesyirikan. Di waktu itu belum ada kesyirikan. Belum ada. Kapan adanya kesyirikan disebutkan dalam syarah Kasyibuhat yang sudah kita lewati. 10 generasi. Kalaulah satu generasi 100 tahun, berarti 1000 tahun. Terjadinya kesyirikan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yahud, Yahud, dan Nasr. Itu sekian lama silih berganti manusia. Akhirnya mereka jahil, jahil, jahil, jahil. Barulah pada generasi yang ke-10-nya menyembah, mereka menyembah kepada berhala tersebut. Ini menunjukkan ketika adanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, mereka ahli tauhid tanpa syirik. Di sini kaum muslimin, kesyirikan pertama kali terjadi. Awalu sababin, awal sebab terjadinya kesyirikan adalah hal yang berkaitan tentang kuburan orang yang saleh. Disebutkan dalam kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Alhamdulillah itu sudah selesai pembahasannya di tahun yang telah lewat. 7 tahun kita membahas kitab itu, Pak. Ada seorang yang memberitahukan ke saya, dulu awalnya tahun sekian, kemudian akhirnya tahun sekian. Tidak berarti 7 tahun. Ya? Dengu mutan, Pak. Ya. Nopo malai pitung tahun, maksimini bis kelalat. Tetapi intisarinya faham. Walaupun lupa dalilnya, tetapi faedahnya besar. Oh, kita menjadi tahu hal itu diharamkan dalam agama kita. Walaupun orang soleh, betul orang soleh. Tidak boleh. Itu dari ahli syirki. Itu akan menyebabkan kau jatuh pada syirik. Bukan kamu. Generasi berikutnya nanti. Wah, kata kaum muslimin. Ya. Qala syekh, beliau mengatakan, wali anna ta'dim al-qubur bil-bina'i alaiha wa nahwihi wa aslu syirkil alami. Syekh Salaf Fauzan mengatakan, mengapa diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid atau beribadah di sekitar kuburan? Kenapa? Dikarenakan pengagungan kepada kuburan-kuburan. Dengan membangunnya atau dengan meramaikannya dengan ibadah, itulah dia asal kesyirikan yang ada di alam semesta ini. Asalnya adalah dari itu. Kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta ini, yakni di zaman qabla Nuh, sebelum Nuh. Ketika terjadi kesyirikan, Allah utus Nuh alaihi salatu wassalam. Wa tuhramu ihanatu al-qubur bil-mashi alaiha. Ini juga sudah kita lewati. Wal-wat'iha bin-ni'ali wal-julus alaiha wa ja'alaha mujtami'an lil-kumamat au irsalul miyah alaiha. Diharamkan untuk menghinakan kuburan. Misal dengan kau berjalan di kuburan itu, melewatinya atau menginjak-injaknya dengan menggunakan sandal. Kita mengimani hal ini. Ketika kita masuk ke kuburan, kita lepas sandal kita. Karena memang begitulah Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam mengajarkannya. Ada yang bertanya, apa sebabnya? Apakah kuburan tempat yang suci? Sehingga kita harus melepaskan sandal kita? Jawabannya, wallahu a'lam. Tidak satupun dari manusia yang bisa mengetahui dengan detail hikmah di balik setiap syariat. Tidak ada satupun. Kadang kalau orang mengatakan ini hikmahnya, ini hikmahnya, ini hikmahnya. Betul. Kalau itu adalah hikmahnya. Tapi tidak semuanya. Mengapa kita kalau kentut yang diusap wajah, kedua tangan, rambut dan kaki. Kenapa enggak cebok, Pak? Enggak usah tanya. Itulah syariat. Kalau kencing harus cebok tidak? Harus, karena adanya najis. Adanya istinja di situ. Bilma atau istijmar dengan menggunakan tiga batu. Dan harus berwudu. Wahakadza kaum muslimin. Kenapa orang yang berhubungan badan dengan istri dia harus mandi? Disebut dengan hadats. Hadats akbar. Bukan hadats ashar. Kenapa? Tidak usah tanya. Itu syariat. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Selesai sudah di situ. Jangan kemudian kita berdalam-dalaman dalam setiap syariat ada hikmah, hikmah. Kemudian suatu saat tidak didapati sebuah hikmah, kemudian ini syariat enggak benar. Jangan seperti itu ya kaum muslimin. Otak kita sebesar apa? Paling segede kentos. Ngerti kentos, Mak? Kelapa kirim jurnya untuk kentos. Nah, seperti itu aja. Disebutkan dalam kitab Ittihadul Qari tentang akal. Pembahasan tentang akal. Akal itu apa, Pak? Ada yang tahu? Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak satupun manusia yang bisa mendefinisikan dan mengetahui hakikatnya akal. Bentuknya, rupanya, warnanya, jenisnya, apa? Nah, itu yang ada di kepala manusia, di polo, utak. Sebagaimana antum kalau lagi korban mecah kepala sapi, ada utaknya. Apakah dia punya akal? Utak itu, Bang. Ya? Bukan akal. Akal itu kaum muslimin syai, kata beliau. Yaj'alallahu fi bani Adam yutraku bihi. Atau kama qala Syekh Shalih Fauzan. Ana agak lupa sedikit redaksi beliau. Akal adalah min Allah. Akal itu pemberian dari Allah. Yang dengan akal ini manusia mampu untuk mendapati sesuatu. Satu tambah satu sama dengan dua. Dua tambah dua sama dengan empat. Ini diketahui dari apa? Dari akal yang Allah berikan pada. Penelitian ini, ketemunya ini. Ini akal. Itu min Allah. Bukan otak. Siapa yang mengatakan otak itu yang menyimpan otak ini? Itu omongan mereka. Hakikatnya akal itu min Allah. Kemampuan manusia dalam berakal berbeda-beda. Ada yang pandai, ada yang menengah, ada yang ya rata-rata kuranglah seperti kita-kita ini. Yang pandai Imam Bukhari. Masa kita mengatakan diri kita pandai seperti Imam Bukhari? Kewanin dengan Pak. Wah, kata kaum beda-beda. Yang kami maukan di sini kaum muslimin, kecerdasan seorang itu masih di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kecerdasan seseorang, akal pikiran manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tunduklah anda terhadap hukum Allah. Tunduklah pikiranmu terhadap syariat Allah. Tunduklah. Jangan menentang terhadap berita yang ada. Kadangkala ada orang yang bermain-main dengan akal itu kemudian mengkritik. Asy-syari'ah mengkritik. Ad-dalil, Al-Quran, Sunnah. Itu hal yang salah. Dalam manhaj Ahli Sunnah. Disebutkan takdimul an-naqli alal aqli. Ini prinsip. Ini sebenarnya pembahasan la mudrin manzur, Pak. Tapi ketemu nang kene ya ora apa-apa. Ya. Takdimun naqli anil aqli. Prinsip dalam hidup kita sebagai muslim, kewajiban mengedepankan an-naqlu, an-naqlu yakni nukilan-nukilan nas Al-Qur'an was sunnah harus dikedepankan daripada akal. Apakah berarti kita enggak boleh menggunakan akal? Tidak. Tidak berarti kita tidak menggunakan akal. Wong kita berpikir dengan akal. Tetapi yu'tal aqla atau yu'tal aqlu dawrahu. hakiki dan memberikan akal porsinya masing-masing. Memberikan akal pada porsinya masing-masing. Yakni di bawah wahyu. Kita kembali ke pembahasan kita. Terlalu melebar nanti. Lima rawahu yang tadi disebutkan diharamkan menghinakan kuburan dengan menginjak-injaknya atau melangkahinya, melompatinya dengan menggunakan sandal. Wal julus alaiha, duduk di atas kuburan. Ini enggak boleh. Kemudian juga termasuk padanya wa ja'ala mujtami'an lil qumamah, dijadikan sebagai tempat sampah. Enggak boleh. Hal-hal yang sampah tidak diperbolehkan untuk berada di kuburan. Dikumpulkan di situ sampah-sampah di pojok kuburan, lah enggak boleh. Itu tanah masih bagian dari apa? Kuburan. Tapi kan tasi kosong, enggak boleh. Karena ini adalah wilayahnya mereka, makbarah bahasa Arabnya. Makam. Harus dijaga. Aw irsalil miyah 'alaiha, atau mengalirkan banjir ke kuburan. Ya, mungkin ada ini airnya sudah. Alirkan aja ke sana. Tahu di bawah sana ada kuburan. Ini kalau diarahkan air ke sana, nanti akan banjir di sana. Loh, kenapa kok enggak boleh? Apa mayite pada kademen? Nah, enggak usah bertanya kayak gitu. Ini syariat. Itu termasuk bagian dari ihana, penghinaan. Demikian pula dalam hal memindahkan kuburan karena hajat tertentu dipindahkan, dibongkar, itu pun wahai kaum muslimin sangat berhati-hati. Tidak gegabah dalam hal yang seperti ini. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an, la ayajlisu la ayajlis ahadukum ala jamrah fatahriku thiyabahu fataghlisu ila jildihi khairun min an yajza min ay yajlis ala qabrin. Seorang duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya atau bahkan sampai membakar kulitnya, itu lebih baik bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan, karena sisanya lebih dahsyat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau, min man tadabbar an nahy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al julus lil qabr wal itika' alaiha wal wati' alaihi, alima an an nahy inma kana ihtiraman li sukkaniha ayyu qa'a bin 'ali faqr usihim. Perhatikan ini ucapan Imam Ibnu Qayyim. Barang siapa yang memperhatikan dalil-dalil larangan Nabi yang berkaitan dengan kuburan, misal seperti duduk di atas kuburan atau melewatinya atau menginjaknya dengan sandal ataupun tidak dengan sandal. Ya, tidak dengan sandal, menginjak-injak walaupun tidak dengan sandal, itu hukumnya tidak boleh. Ya. Alima, barang siapa yang memperhatikan dalil-dalil Nabi, itu tak lain tujuannya dalam rangka memuliakan sukaniha, penghuni kuburan. Agar jangan seorang menginjak-injak kepala mereka dengan sandalnya atau tanpa dengan sandalnya atau menduduki mereka. Jadi yang namanya muslim itu ekom simin terhormat atau dihormati hayyan wa maitan. Seorang muslim itu dihormati ketika dia masih hidup dan juga ketika dia sudah meninggal dunia. Tetap dijaga. Enggak boleh engkau sembarangan. Enggak boleh. Ya. Ada orang mamanya tidur di sini, tiba-tiba kamu melangkahi kepalanya. Diperbolehkan tidak, Pak? Tidak, ini penghinaan. Demikian pula mereka walaupun sudah mati tetap dijaga kehormatannya. Sebagaimana tidak bolehnya seorang menghibah saudaranya yang masih hidup pun diharamkan pula menghibah saudaranya yang sudah meninggal. Bahkan para ulama kita memberikan ilmu kepada kita dengan adillah yang ada, termasuk bagian dari adab. Ketika adanya seorang yang meninggal dunia, dia banyak dosanya, haram hukumnya untuk kita mengucapkan atau membicarakannya. Kita mengatakan qad mada, sungguh dia telah berlalu bersama perbuatannya. Kalau dia masih muslim, kita bahkan diperintahkan untuk apa? Memohonkan ampun untuknya. Seandainya dia masih apa? Muslim. Bisa difahami hadirin? InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk pada pembagian, pada bagian tentang ta'ziah dan aturan ziarah kubur. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita teruskan? Ada pertanyaan yang disampaikan. Bagaimana letak kalau menyolati jenazah wanita semua? Wanita semuanya. Kalau wanita semuanya itu sebagaimana sholat fardu, imamnya tidak maju ke depan, tetapi imamnya di bagian saf yang paling depan, sejajar dengan saf. Aturan main sholat jamaah wanita semuanya, imamnya tidak seperti imam pada laki-laki, maju ke depan. Di depan saf yang pertama maju ke depan, itu imam laki-laki. Adapun kalau imam wanita, dia sejajar dengan saf yang pertama. Demikian pula ketika menyolati jenazah. Jikalau itu para wanita semuanya. Jikalau ada kaum laki-lakinya, laki-laki yang menjadi imam. Jangan laki-lakinya jadi makmum, yang menjadi imam wanita. Itu dilarang dalam agama kita. Ada pertanyaan lainnya? Iya, imamnya tetap di tengah. Jenazahnya umumnya laki-laki. Maka imam wanita tersebut berdiri di depan lurus dengan kepalanya laki-laki. Kalau jenazahnya wanita, maka di pertengahannya. Di pertengah dari jasad wanita tersebut. Berdirinya apa? Imam wanita tersebut. Tetap sejajar dengan saf yang pertama. Ada yang lainnya? Azan di dalam kuburan, yakni ketika sedang menguburkan jenazah. Kalau tidak ada apa-apa, tiba-tiba orang masuk kuburan, Allah ada di dalam kuburan, ini sudah apa, kongslet pak itu pak. Kebiasaan orang melakukan adzan ketika pemakaman jenazah. Apakah itu ada syariatnya? Jawabannya tidak. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan hal itu. Beberapa orang menggunakan kias yang mengatakan bahwa anak yang baru lahir di muka bumi ini diadzani, maka orang yang meninggalkan dunia ini pun diadzani. Kias menggunakannya. Ini kias yang tidak tepat. Hadis yang menyebutkan bayi yang lahir di muka bumi diadzani, ada khilaf di antara ulama tentang sahih dan dhaifnya. Yang paling kuat adalah tahqiq dari Syekh Al-Albani dalam kitab Adabu Zafaf. Bahwa hadis yang menyebutkan bayi yang lahir di muka bumi ini kemudian diadzani pada telinga sebelah kanannya, maka ini hadis yang lemah, tidak bisa dipakai. Kadang-kadang ada yang berlebihan. Ini di telinga kanan adzan, di telinga kiri qomat. Terus nanti bayinya supaya ngesof. Hey bayi, ayo sholat jamaah. Karena apa? Adzan dan qomat itu untuk sholat jamaah. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Hey bayi, sekarang sudah mau sholat nih. Wudu kamu dulu. Oh bayi, beke lahir pak. Itu semuanya tidak ada dasar dalilnya. Maka jangan kita melakukan. Kalau seandainya kita sudah mengingkari, ternyata ada yang maksa, maka kita berlepas diri darinya. Kita tidak terlibat dalam perbuatan yang bid'ah itu. Agar kita selamat dari dosanya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.